Thank you.

beliau mengeluarkan dalilnya untuk menebus orang yang berdosa, untuk menebus dosa orang itu. Ya ini saja, maksudnya untuk menebus dosa orang itu, mesti harusnya menghukum orang dosa yang beri. Adanya jelas lagi berkaitan dengan orang yang paling miskin di Madinah. Maka Rasul berkata, "Aduh, ya." Maka orang itu ya, alangkah tindahnya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Adanya jelas, jika kita mengingat ini, maka kita memahami bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian pentingnya di dunia dan lebih pula di akhirat. Di akhirat dengan syafaat itu boleh dari banyak dari wajah Sahih Muhammad dan Sahih Muslim beliau mensyafaati banyak penduduk yang sudah masuk neraka. Nah sekarang kita bertanya, sebagian ada yang masih itu memahami di antara kita, lalu mana sih yang lebih lembut? Allah Nabi, Allah ciptakan neraka, Allah membuat neraka dan memasukkan hambanya ke neraka, Nabi menyelamati. Ini mana yang lebih lembut? Allah atau Nabi? Nabi Muhammad yang keluarkan penduduk neraka yang muslim selama ia tidak mengeluarkan Allah menyembah selain Allah, maka Nabi sudah mensyafaati yang sudah di dalam neraka. Jadi nanti dari hari jawabannya tentunya Nabi Muhammad itu lembutnya, walau Allah yang mencipta neraka, walau Allah yang masukkan hamba berdosa ke neraka, tapi Nabi itu mensyafaatinya, Nabi itu juga ciptaan Allah. Nabi itu makhluk begitu juga dengan kehendak Allah. Pahamlah kita betapa maha lembutnya Allah. Dengan jelasnya dia dalam bawah neraka ada, tapi banyak yang disyafaati juga dengan kehendak Allah. Maka cintailah Allah. Dengan jelasnya dia dalam bawah neraka ada, tapi banyak yang disyafaati. Cahaya di atas cahaya memberi petunjuk dengan cahayanya siapapun yang dikandalkannya. Semoga kita berani cahaya Allah, cahaya ibadahnya. Yang Yesus Sallallahu Alaihi Wasallam daripada ucapan yang terakhir di saat sakaratul, salah satu ucapan wasiat Rasul yang terakhir, assalam, assalam, sholat, sholat. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, as-sholat itu, sholat itu cahaya. Maka dengan semakin kita banyak meninggalkan sholat, maka semakin gelap kehidupan hati kita, sanubari kita, dan rohani kita. Semakin kita banyak melakukan sholat ditambahi dengan yang sunnah setelah yang fardu, maka itu semakin membuat hati kita tenang percaya, kehidupan kita percaya, wafat kita penuh percaya. Karena sudah sadar sholat itu, sholat itu adalah cahaya. Bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demikian agung dan mulia, dan Allah Subhanahu Wa Taala demikian lembutnya selain berkeimanan dengan kondisi melalui perbincangan rahmati terlebih lagi kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Sudah jelas pahala diberi satu, pahala diberi 10, dosa diberi 1. Apa ini artinya kalau bukan kelembutan yang lebih dari kemurkaannya? Maka oleh sebab itu yang paling murah adalah termaafnya Allah. Maafnya Allah itu sangat murah dan sangat mudah didapat, tapi jangan diremehkan. Karena Allah punya kebesaran dan kemuliaan yang mulia. Allah, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, dengan perbuatannya atau secara batin dengan asal kamu atau dengan menghina kepada orang lain atau merasa orang lain lebih rendah dari dan sebagainya, hal ini menjauhkan hamba itu dari Allah. Allah tidak mau, Allah ingin hambanya dekat. Maka Allah cemburu. Kenapa hamba itu memilih dosa daripada hal-hal Allah? Kenapa hamba itu memilih hal-hal yang tidak mencintai daripada hal yang mencintai? Tidak ada yang menjadi guru dari Allah SWT. Jika kalian berdosa, berbuat dosa, Allah cemburu. Jika tidak diperbolehkan di sekolah, tidak diperbolehkan di sekolah. Kalau Allah tidak mencemburu, Allah biarkan manusia membuat jahat, manusia membuat baik. Terserah Allah SWT, siapkan neraka, siapkan surga, siapa yang Allah mau masukkan ke neraka, siapa yang Allah mau masukkan ke surga, selesai. Tapi Allah SWT mempunyai sifat cinta kepada hambanya dan cintanya Allah itu selalu dikecewakan oleh kita. Coba kita mencintai orang lain, tidak dijawab cintanya sekali, sudah mantul. Patah hati, Allah tidak putus asa untuk menanti cinta kita kepada-Nya. Sampai akhir berubah, sampai nafas yang terakhir, itu masih ditunggu kita kalau sampai sekarang mau selesai. Jadi menjelaskan masih tersisa nafas-nafas kita untuk mencintai Allah Jami, sekarang berubah, merindukan Allah, sekarang berubah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dan menjauhi hal-hal yang hina di sisi Allah semampu kita, dan yang tidak mampu atau belum mampu kita hindari, mohon kepada Allah diberi kekuatan untuk menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Saya berdoa masalah ini begini, kalau saya ingin menghindari dosa ini, saya berdoa pasti akan mungkin mohon kemudahan dari Allah SWT. Nanti menjelaskan yang menjelaskan Allah, jauhilah dosa-dosa semampunya, perbuatlah hal-hal pahala semampunya, dan perbanyaklah pahala-pahala itu, khususnya yang baru diutamakan dari yang sunnah, dan perbanyakkan yang sunnah, karena apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'ah, karena pahala-pahala itu banyak juga menghapus dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lanjutkan. Memang untuk agar kajianan di dalam pertemuan insyaallah saya kembali tidak banyak mengomentari ini. Namun beliau menjelaskan di sini sebagian mengatakan yang dimaksud adalah perbuatan zina, sebagian karena orang-orang jahiliyah itu dimaksud menghindari fawahis, menghindari jahiliyah dan orang-orang kalau sudah itu Allah SWT mengharamkan perbuatan buruk yang dimaksud adalah zina saja. Sebagian ulama mengatakan demikian karena di masa jahiliyah mereka perbuatan zina itu tidak apa-apa kalau sembunyi-sembunyi, kalau terang-terangan maka itu buruk. Ini diharamkan oleh Allah menjadi karena fawahis matar minar matar, mau sembunyi-sembunyi, mau kelihatan, tetap diharapkan oleh Allah. Namun di mana-mana saja berjalan menjadi Islam bahwa pertemanan dalam pertemuan insyaAllah saya kembali menjelaskan yang paling sempurna dari semua pendapat adalah mengharam Allah SWT, mengharamkan semua bentuk kesalahan dan dosa, sebab cemburunya kepada hambanya, cintanya kepada hambanya. Nah kalau cintanya terus kita tolak sampai sakaratul maut, maka di mana tempat kita? Kita sudah tahu saat kita menghadap Allah, di mana tempat orang-orang yang menolak cintanya Allah. Tiga orang yang dipanggil menghadapkan Allah, dua orang pula menghadapkan Allah, wajah orang yang tidak mencintai Allah itu beriman menghadap Allah. Allah SWT telah berfirman, "Man a'abda li'abdi a'abda yang menentukanku. Barang siapa yang menyembah aku, puji kepadanya. Barang siapa yang benci jumpa denganku, maka aku benci jumpa denganmu. Di mana keadaan orang-orang yang ketika jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala benci di masa hidup dirinya, tidak mau berjumpa dengan Allah, tidak terlintas ingin jumpa dengan Allah, lalu jumpa dengan Allah. Di mana keadaannya di hadapan Allah? Kau yang menjamin nafas berapa juta nafas dalam sekian waktu, berapa ratus ribu malam kau lewati, dan kau tidak terlintas sedetik pun untuk rindu berjumpa dengan yang memberi nafas, penglihatan, pendengaran dan segalanya yang tidak kau cipta sendiri. Nantinya kita tetap malu yang kita bisa hidup dalam perjalanan ini. Wala syariha ahad ilaihi madah minallah wa idhalika madah nafsa'u. Dan tidak ada sesuatu dari ahad ilaihi madah minallah, tidak ada sesuatu yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Wa idhalika madah nafsa'u. Tidak ada sesuatu atau tidak ada satu pun dan lebih baik berisahkan atau berwajar di dalam saya kembali akan nahan ini dan berwajarnya berisahkan orang-orang yang lebih, tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah memuji dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan karena memang yang maha berhak dipuji. Kalau hamba memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetahui Allah itu suka dipuji, maka hamba memuji Allah, maka Allah akan memuliakan hamba itu. Maka disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disampaikan? Supaya kita banyak memuji Allah. Sudah kita Allah itu kalau dipuji Allah senang. Bukan berarti Allah butuh pujian kita. Kalau kita barangkali tentunya sunnatullah, sifat-sifat manusia yang wajar senang dipuji, tidak senang dihina. Paling tidak yang merasa sama saja kalau seandainya orang-orang yang telah mencapai derajat ini, semoga kita disampaikan dari derajat itu, baginya sama saja pujian atau hinaan. Hinaan dan pujian baginya sama, dia tidak mau dipuji dan dihina pun baginya sama saja antara hinaan dan pujian. Artinya dia yang menjadikan Allah karena yang menjadikan berarti adalah pujian dari Allah dengan banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini beda dengan makhluk. Kalau makhluk suka dipuji karena memang ada sifat keinginan yang buruk pada dirinya. Kalau Allah suka dipuji memang pantas dipuji. Karena Allah adalah yang paling pantas dipuji. Memang maha terpuji. Siapa lagi yang mau dipuji dengan menciptakan kepada alam semesta langit dan bumi beserta isinya ini? Adakah lagi yang lebih berhak dipuji selainnya? Adilin hadirat. Namun bukan tidak boleh memuji orang lain. Namun tentunya kita diberitahu oleh Nabi SAW di Raya Sahih Muslim. Alhamdulillah dan darul ini. Alhamdulillah wa subhanallah alhamdulillah tamlaan awliyaullah mabayna samawati wal ardh. Bahwa alhamdulillah memuji Allah, pujian bagi Allah itu memenuhi timbangan amal. Ucapan alhamdulillah dengan hati kita memuji Allah subhanallah. Dan ucapan subhanallah alhamdulillah tambahan. Ucapan subhanallah alhamdulillah memenuhi dua timbangan amal atau bagaikan memenuhi langit dan bumi. Ucapan subhanallah alhamdulillah kecil, ringan di hati, ringan diucapkan, tapi aku di mata Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sadarnya Nabi kita Muhammad SAW tidak ada sahih Bukhari dari makan, satu ibadah, atau insan dari ibadah, dari insan, dari ibadah, dari rahman, subhanallah, dari anjir Al-Qur'an kalimat-kalimat yang ringan diucapkan tidak berat di timbangan amal dan dicintai oleh Allah. Dua kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim. Terangi hari-harimu dengan ucapan-ucapan. Aduh, rekod diri kalau masukkan kan harus pegang Quran, harus wudu, harus begini, harus berzikir. Kalau bisa baca Quran itu waktu berzikir, nanti ada waktunya. Baca Quran di saat waktu kita memang ada. Kalau kesempatan membacanya dalam satu hari pasti ada kesempatan membacanya. Kalau sebelum ini Quran jadi dan di dalam zikir itu lepas dari kewajiban wudu atau tidak wudu, suci atau tidak suci, boleh-boleh saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengingat Allah dan merindukan Allah. Dalam riwayat Sahih Bukhari, salah satu orang yang Allah naungi di hari tiada naungan selain naungan Allah adalah orang-orang yang rajin berzikir Allah. Orang yang ketika mengingat Allah dalam kesedihan mengalir air matanya. Orang seperti ini maka dia dinaungi oleh Allah di hari dia naungan selain naungan Allah. Coba kalau sudah sendiri dia tafakur, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, rindu ini melihat yang Maha Esa, yang membayangkan bentuknya. Karena Allah lepas daripada segala bentuk, maka ayat terhadap Allah berdiri sehingga Allah serta Allah berdiri masyarakat. Adilin adilat yang berdiri Allah, namun ini maka terbesar dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Imam Tabrani alaihi rahmatullah di dalam tafsir yang menjelaskan mengukir salah satu riwayat yang juga ketika hamba-hamba sudah masuk ke dalam surga, maka datanglah didatangkan ke suatu penghadapan dari limpar-limpar cahaya, limpar-limpar cahaya, dan di saat itu datanglah seseorang yang membawa cahaya berbagai bulu. Maka orang berkata, siapa dia? Malaikat menjawab, ini adalah Abu Bashar Azam Abu Islam Nabi Lara. Dia datang langsung menuju mimbar cahaya. Lalu datang pula orang yang juga membawa cahaya yang mulia bagaikan bumi. Ditanya ia, siapa orang ini? Ini Khalilullah Ibrahim Alaihi Salam. Lalu datang orang-orang di satu persatu sampai datang seseorang yang membawa seluruh cahaya sebanyak jumlah cahaya yang dibawa para Nabi Rasul, cahaya yang paling banyak dibandingkannya ialah Muhammad Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan saat itu para Nabi di mimbar cahaya, para syuhada berada di mimbar cahaya, dan para penduduk saudara duduk di bawah di lantai yang berlantaikan misk al-akbar, bisik minyak wangi. Bisa menjadi lantai yang surga, minyak wangi yang dibekukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lantai surga. Maka di saat itulah Allah berfirman kepada hamba-Nya, marhaban bi'ibadi wasuwari wajirani, selamat datang wahai hamba-hambaku, wahai tamu-tamuku, wahai yang dekat denganku. Maka di saat itu diperintahkan, Asyimu wa syibu, asyibu, silakan makan dan minum, dibawakan hidangan-hidangan dan minuman-minuman dari surga yang belum pernah dari hati dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, marhaban bi'ibadi wasuwari wajirani wawardi, selamat datang wahai tamu-tamuku, wahai hamba-hambaku, wahai yang dekat denganku. Maka kami hembuskan bagi mereka angin berupa hembusan angin minyak wangi yang mewangikan seluruh tubuh warga. Angin berhembus dengan wanginya mewangikan seluruh tubuh warga. Lalu Allah SWT berfirman dari marhaban kebagi wajib marhaban kebagi wajibati kebirani wabdi selamat datang warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dekat denganku, ayah mengunjungiku. Maka di saat itu hadirin hadirat dibagikan kepada mereka pakaian-pakaian surga yang indah-indah. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membuka kabir yang menutupi antara Allah dengan hamba-hambanya. Kabir yang diriwayatkan banyak riwayat, di antaranya meriwayatkan 70,000 kabir dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kabir yang menutup makhluk dengan Allah itu paduan antara kegelapan cahaya dan air yang dipadu menjadi kabir. Dan sebagai ulama mengatakan 70,000 kabir itu diangkat. Dan di saat itu Allah berfirman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma ampunilah. Wahai hamba-hambaku, salam sejahtera. Assalamualaikum untuk kalian. Wahai hamba-hambaku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, silakan pandang keindahanku. Lakukan rohiku ampun. Aku sudah rindu pada kalian. Maka di saat itu berguncanglah surga. Dan di saat itu berkasih seluruh para malaikat. Fakhar minas jadar. Maka manusia pun semua mengumpul sujud. Tidak mampu dari pengucapan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ بِجَارِ الْعَمَلِ وَلَا النَّصْرِ وَلَكِنْ دَارَ الْجَزَاءِ Angkat kepala kalian, tidak perlu bersujud dari ini ke tempat beramal, tapi ini tempat balasan atas amal. Maka mereka memandangi indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerlukan Allah dengan Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya dunia dan akhirat gantikan dengan anugerah dunia dan akhirat. Ya Allah, anugerah yang akan datang pada kami di hari besok, dohir dan batin, dunia dan akhirat gantikan dengan anugerah yang lebih besar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat kami menghabiskan nafas yang terakhir, pastikan kami dalam puncak kerinduan kepada-Mu, ya Allah, ya Allah. Saat nama kami dipanggil menghadap, bulan simpulan nanti menghadapkan Allah, pastikan hamba yang rindu berjumpa dengan-Mu dan dirindukan, bukan hamba yang tidak ingin kau jumpai dan kau murkai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah.